يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemarin telah dibaca dari tafsir surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-63 sampai 67 ya, kalau tidak salah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir orang-orang atau manusia mengenai apa yang ditanam oleh mereka. Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Kalaulah kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikannya tanaman yang gagal, tanaman yang kering, tanaman yang rusak. Kemudian kalian begitu terkaget-kaget, kemudian mengatakan sesungguhnya kami rugi, sesungguhnya kami telah bangkrut dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-68. Qauluhu ta'ala afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Apakah kalian melihat air yang biasa kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian itu yang telah menurunkannya dari langit, dari awan, ataukah kami yang telah menurunkannya? Ya'ani as-sahab, al-muzni as-sahab. Ya. Al-muzni maknanya adalah sahab, awan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkannya? Ay bal nahnul munzilun, bahkan kamilah yang menurunkan air hujan tersebut. Law nasya'u laja'alnahu ujaja, falaula tashkurun. Kalau kami berkehendak, bisa saja kami jadikan air itu air yang asin dan pahit. Falaula tashkurun, kalaulah kalian tidak mensyukurinya. Ay zi'afan murra, kalau kami berkehendak, kami akan jadikan air itu zi'azan murra, asin dan pahit. Asin seperti air laut, pahit ya sebagaimana air yang telah disimpan, kalau terlalu lama itu berubah rasanya menjadi pahit. La yasluhu li syurbin wala zar'in, di mana air yang sudah berjenis asin dan pahit tersebut tidak bisa diminum. Tidak bisa juga untuk menyirami tumbuhan dan tanaman. Falaula tashkurun, ay fahal la tashkuruna ni'matallahi alaikum, tidakkah kalian bersyukur atas nikmat Allah yang Allah limpahkan atas kalian? Fi inzalihil matara alaikum azban wa zulala, ketika Allah turunkan air hujan atas kalian dengan air yang segar, yang tawar. Adbun zulah, air yang tawar, yang segar, yang menghilangkan dahaga. Bukan seperti air laut yang asin bahkan pahit, tidak bisa menyirami tumbuhan, tidak bisa menghilangkan dahaga, semakin diminum semakin haus. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun, bagi kalian ya dari air hujan tersebut bisa menjadikan sebagai minuman, dan di antaranya pura menjadi siraman bagi tumbuh-tumbuhan. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات. Kalian tumbuhkan, ya Allah tumbuhkan bagi kalian dengan siraman air hujan tersebut berbagai macam tumbuhan, berbagai macam buah zaitun, kurma, anggur, dan berbagai macam buah-buahan yang ada di muka bumi ini. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun, dan sesungguhnya pada perkara tersebut benar-benar terdapat ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Sesungguhnya fungsi alam raya ini selain Allah ciptakan untuk kita, untuk manfaat kita, makan minum kita, kemaslahatan dunia kita, maka alam raya ini adalah untuk kita berfikir, untuk tafakkur, memikirkan. Afala yanzuruna ilal ibil, tidakkah engkau lihat kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan, ya. Dan seterusnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir pada ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq, berfikirlah kalian, renungilah oleh kalian ciptaan Allah. Jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Fadallu, itu akan menyesatkan. Ya. Banyaknya penyimpangan dalam akidah ketika mereka memahami Allah seperti pemahaman manusia. Contoh misal, ketika Allah menerangkan Allah turun ke langit dunia, mereka terima dengan pemahaman mereka. Kalau turun di Indonesia, berarti di Amerika bagaimana? Kalau di Indonesia di atas, nanti di Amerika di bawah. Itu kan pemahaman makhluk. Mereka menafikan istiwanya Allah di atas arsh dengan analogi bumi itu bulat. Ya, analogi mereka. Ya, padahal mereka sendiri yang mengatakan Allah tidak yuhituhul jihatus sit, Allah tidak dilingkupi oleh 6 arah menurut mereka. Tetapi dalam hal ini kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Arah kalau itu makhluk memang 6 arah itu, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Dan Allah tidak terlingkupi 6 arah tersebut. Tetapi kalau yang dimaksud dengan arah adalah khaliq wal makhluk, arahnya cuma 2. Tinggi dan bawah, selesai. Ketika arah itu berhubungan dengan Allah dan Allah dan makhluknya, maka arah itu cuma 2. Yaitu apa? Atas dan bawah. Untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tinggi secara zatnya, secara sifatnya, secara kemampuannya, secara ilmunya, dan seterusnya. Adapun makhluknya di bawah daripada Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, secara sifatnya, secara dan seterusnya. Intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun ketika Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yaqsu wala yabsuq." Ya. Kalau seorang di antara kalian itu salat, jangan meludah ke depan. Fa innallaha tujahal musalli, karena Allah itu di depan orang yang salat. Ya. Ini tidak bertentangan bahwasanya Allah maha tinggi di atas arsy. Ketika Allah berfirman, "Innallaha ma'akum aynama kuntum," Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, itu maksudnya adalah ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun ya zat Allah adalah beristiwa di atas arasy-Nya. Nah, kita lanjutkan. Berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Utsman bin Sa'id bin Murrah qala haddatsana Fudail bin Marzuq عن جابر عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب الماء bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum air beliau mengatakan alhamdulillahilladzi saqana 'adzban furata bi rahmatih, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami minum air minum yang segar yang tawar dengan rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina, dan tidak menjadikan air tersebut air yang asin pahit dengan sebab dosa-dosa kami. Ya, tapi hadis ini hadis yang mursal, artinya hadis ini terputus sanadnya antara tabi'in sampai kepada Rasulullah. Sehingga secara sanad ini hadisnya dhaif, dan penisbahan ucapan ini adalah kepada seorang tabi'in, yaitu Abu Ja'far. Sehingga lebih tepatnya ini adalah doanya seorang tabi'in. Ya boleh berdoa dengan itu, tapi kalau mau disandarkan kepada Rasulullah, doa tersebut adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan karena terjadi keterputusan sanad ya antara Abu Ja'far dengan Nabi. Sahabatnya enggak ada di sini. Ya. Sehingga namanya hadis mursal. Salah satu jenis hadis dhaif. Dan kalau dia amalkan, dia doa dengan itu bukan diyakini sebagai hadis Nabi, ya boleh-boleh saja. Wong maknanya juga baik, kan demikian. Ya. Itulah makna sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu boleh untuk fadhail, yaitu ketika tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama dan tidak diyakini itu sebagai hadisnya Nabi. Itu sebagai penyemangat saja. Itu sebagian ulama yang berpendapat sebagai fadhail amal, ya, sebagai penyemangat saja. Seperti Imam Nawawi dan yang lainnya itu berpendapat demikian. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitumun nar allati turun. Tidakkah engkau lihat, apakah engkau lihat api yang biasa kalian nyalakan? Aitaqdahuna minal zinadi wa tastakhrijunaha min asliha. Yang kalian nyalakan dari korek api kemudian dikeluarkan percikannya kemudian menjadi api yang menyala. Wa antum ansya'tum syajarataha am nahnul munshi'un? Apakah kalian yang telah menumbuhkan pohonnya? Apakah kami yang telah menumbuhkannya? Bahkan kita lahir, pohon itu sudah berdiri dengan kokohnya. Hutan itu sudah ada, tinggal kita panen. Aibal nahnul ladzina ja'alnaha muwadda'atan fi mawdhi'iha. Kami jadikan pohon-pohon tersebut sudah siap dipentik di tempat-tempatnya. Sudah siap diambil di tempat-tempatnya. Sudah ada yang kering. Ya. Sehingga kita bisa menyalakan api dengannya. Bahkan di zaman sekarang ada gas. Apakah kita yang menyimpan gas itu di bawah tanah? Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita pakai gas, gas LPG. Siapa yang menanamkan di bawah tanah? Itu kan proses ya dari ini itu yang tersimpan selama ribuan tahun kemudian menjadi ini dan itu. Ya itu kan proses alamiah. Seperti antum diciptakan oleh Allah, prosesnya dari setetes air mani sampai menjadi manusia yang sempurna. Sama. Yang namanya minyak bumi, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan mempersiapkannya untuk kita. Untuk kita semua. Masa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kekayaan alam yang begitu luar biasa, khususnya di negeri kita ini. Makanya orang Indonesia kalau enggak bersyukur ya kebangetan. Kita lahir itu luar biasa, semua udara hijau, makanan semuanya ada, tumbuhan ada. Coba kalau lahir di mana? Di Timur Tengah sana. Enggak lihat pohon mangga, enggak lihat pohon pisang, enggak lihat. Walaupun mangga dan pisang juga ada di sana. Cuma pohonnya enggak bakalan lihat di sana. Ya. Maka bersyukurlah, khana fi dinazakumullah. Allah lah yang menjadikannya, mempersiapkannya di tempatnya untuk kita semuanya. Walil arabi syajaratan. Bagi orang Arab ya, itu ada dua pohon. Ihdahuma al-marakh wal ukhra al-afar. Ya. Idza akhadha minhuma ghasafan akhbaran fa haka ahaduhuma bil akhar tanasara min bainihima syararun nar. Di orang Arab itu dikenal ada pohon, ada dua pohon yang bisa memercikkan api. Ya. Namanya marakh dengan afar atau ifar. Jadi kalau daunnya yang hijau tadi ditempelkan dengan, digesekkan dengan yang masih hijau dengan yang sudah kering itu digesekkan, jadi yang namanya api. Orang Arab. Kalau kita kan dikenalnya batu gitu ya, percikan batu gitu. Kalau di orang Arab ada sebuah pohon, ada dua jenis pohon. Di mana kalau dua pohon ini, satu kayu ini temukan dengan kayu ini, temukan yang basahnya dan yang keringnya, itu akan jadi api. Ya. Akan jadi api. Akan menjadi percikan-percikan api. Ya. Ilmunya seperti korek zaman sekarang. Kan antara apa tuh? Karbonnya ya. Kan begitu. Karbon yang satu lapisan, karbon yang satu ada kayu. Kayu apanya ini nih? Jenis kayu apa namanya ini? Yang mudah terbakar ini? Pinus ya. Nah, kayu pinus. Jenis kayu yang mudah sangat terbakar. Ketika terjadi pertemuan gesekan dua karbon tadi memercikkan api, kayu pinus langsung terbakar. Yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di Arab ada kayu enggak usah butuh karbon, digesek sudah mercik api. Ya. Itu di Arab sana. Dan itu Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kita semua manusia ini. Bayangkan kalau enggak ada api. Ya. Sangat susah kita dalam kehidupan dunia ini. Enggak ada air, enggak ada api, sangat susah. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan, dan kami jadikan semua itu, Allah jadikan air, Allah jadikan adanya api, itu adalah sebagai tadhkirah, sebagai peringatan. Qala Mujahid wa Qatadah, kata Mujahid dan Qatadah, ay tudzakkirun nar al-kubra, api yang kita nyalakan tiap hari itu, setiap kita masak sesuatu, itu kita nyalakan api, fungsinya untuk mengingatkan ada api neraka yang mengancam bagi orang-orang kafir dan zalim. Sehingga orang ketika menyalakan api, ittaqillah, ittaqinnar, takutlah kepada neraka. Yang kita nyalakan itu adalah perwakilan, perwujudan kecil sekian juta dikecilkan dari api neraka jahannam. Karena api neraka itu 70 kali lipat lebih panas. Kemudian diambil oleh Allah untuk penduduk dunia bagian kali lipat yang paling sedikitnya, kemudian dimasukkan ke dalam air dua kali, kemudian barulah dikeluarkan di dunia, dan itu adalah api yang biasa kita dapati di dunia ini. Kalaulah tidak, niscaya akan binasa manusia dengan satu bagian api yang diambil tadi. Ya, sehingga disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam At-Takhwif minan nar, beberapa ulama salaf itu ketika melihat api itu kadang pingsan. Ketika sedang tadabbur terhadap Al-Qur'an, lihat api pingsan karena ingat dengan api neraka jahannam. Ya, padahal setiap hari kita diingatkan, lihat api. Bangun pagi, yang mau ngopi, mau mandikan anak, pasti nyalakan api. Maka itu sebagai peringatan. Api itu adalah adanya neraka. Orang yang tidak percaya tentang neraka, ya dia berarti tidak percaya terhadap apa yang dia lihat dari api yang setiap hari kita saksikan itu. Bayangkan saja, api neraka itu Allah gambarkan fi sijil, di kerak bumi yang terbawah. Kenapa Allah gambarkan neraka itu di bawah kerak bumi yang terbawah, begitu sempit, begitu panas? Karena kita lihat saja, kalau kita belajar ilmu geologi, itu kita akan tahu semakin ke bawah suhu bumi itu semakin panas. Semakin panas. Luar biasa panasnya. Yang kita konsumsi sekarang dari gas LPG, itu dari gas alam misalnya kan. Kayak apa panasnya gas alam itu ketika dikeluarkan dari bumi. Padahal itu baru sekian meter saja. Belum poros buminya yang begitu panas. Gambaran yang begitu luar biasa bahwasanya neraka itu fisijil. Di lapisan bumi yang terbawah yang di situ sangat panas luar biasanya. Ya. Ini sebagai tadzkirah tudzakkirun nara al-kubra, mengingatkan kita semuanya tentang neraka jahannam di akhirat kelak nanti. Nah, demikian tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Tafadhal barakallahu fikum. Ikhwana fi din azzakumullah. Qala Qatadah, berkata Qatadah, dzukira lana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan kepada kami bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qaum, narukum hadhihi allati tuqiduna juz'an min 70 juz'an min nari jahannam. Wahai manusia, api kalian ini yang biasa kalian nyalakan adalah satu bagian dari 70 kali lipat bagian api neraka jahannam. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Kalau begitu, ya begitu luar biasa wahai Rasulullah. Qala innaha qad duribat bil ma'i darbataini hatta yastanfi'a biha banu Adam wa yadnu minha. Dan itu pun sudah dicelupkan ke dalam air dua kali, ke dalam lautan dua kali, sehingga Bani Adam bisa mendekatinya, bisa menghangatkan diri di depannya. Kalau lah tidak, pasti ketika dekat langsung terbakar, saking panasnya. Wahadalladhi arsalahu Qatadah, demikian hadis yang dimursalkan oleh Qatadah. Qatadah itu seorang tabi'in, disampaikan dari Nabi, berarti kan mursal. Tetapi yang beliau mursalkan itu hadisnya musnad, hadisnya itu muttasil, bersambung kepada Rasulullah SAW dari riwayat Ahmad dalam musnadnya. Qala hadatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam wa dhuribat bil bahri marratayn. Walaula dzalika ma ja'ala Allahu fiha manfa'atan li ahadin." Sesungguhnya api yang kalian punya sekarang ini baru satu bagian dari 70 kali lipat bagian dari api neraka jahannam, itu pun sudah dicelupkan ke dalam lautan dua kali. Kalaulah tidak demikian, Allah tidak akan jadikan manfaat bagi seorang pun, saking panasnya. Waqala al-Imam Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an anaru bani Adam allati yuqiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang digunakan oleh anak Adam yang dinyalakan oleh mereka baru satu bagian dari 70 kali lipat bagian api neraka jahannam. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, in kanat lakafiyah, kalau begitu itu sangat luar biasa wahai Rasulullah. Qala innaha qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Dan itu pun ya kan satu bagian dari 70 bagian kali lipat. Nah, setiap satu bagian itu di neraka masih dikali lipatkan menjadi 99 kali lagi. Itu neraka. Jadi api dunia yang kita bisa terbakar kulitnya, yang kita bisa mateng kalau dipanggang di atasnya, itu adalah dua kali sudah dicelupkan dari satu bagian dari 70 kali lipat api neraka jahanam. Itu pun setiap satu kali lipat dikali dulu 99 kali lipat. Jadi bagian pertama, kedua saja itu jaraknya sudah dikali 99 kali lipat. Bagaimana dikali lagi sampai 70 kali lipat. Itu adalah ya api. Sehingga benar-benar api itu sebagai tadhkirah, sebagai peringatan bagi kita. Sehingga celakalah orang-orang yang tidak percaya, celaka. Dia saksikan api ada di dunia, diingatkan dengan api, dia dustakan. Warawahu al-Bukhari min hadithi Malik wa Muslim min hadithi Abi Zinad warawahu Muslim min hadithi Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah bihi. Dan disampaikan riwayat Bukhari Muslim dengan riwayat yang sama dari Abi Hurairah. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz, walladhi nafsi biyadih laqad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mislu harriha. Demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah, sungguh ya, masing-masing 70 bagian tadi untuk naik tingkat berikutnya itu dikali 99 kali lipat dan masing-masing ya itu semisal panasnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Abu al-Qasim at-Tabrani, berkata Imam Abu al-Qasim at-Tabrani dalam Mu'jam الأوسط قال حدثنا أحمد بن عامر الخلال قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى القزار عن مالك عن أمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم. Apakah kalian tahu permisalan api kalian ini? Sesungguhnya itu adalah permisalan api neraka jahanam. Adanya api ini adalah untuk membuktikan adanya api neraka jahanam. Lahiya asyaddu sawadan min narikum hadhihi bisab'ina di'fa. Dan sesungguhnya itu lebih pekat hitam warnanya dibandingkan api kalian ini dengan 70 kali lipat bagian. Itu pun satu bagian dikali lipat lagi menjadi 99 bagian. Berarti 70 kali lipat dikali 99. Berapa tuh? Ya, hitung sendirilah. Itu panasnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enggak patut kalau kita bicara neraka kok sambil guyonan, sambil dibikin drama, dibikin apa namanya? Lagu, ya efek tazkirahnya enggak ada. Ya. Ada orang bikin lagu tentang azab kubur, dengerin azab kubur, siksa kubur sambil joget. Ya. Seharusnya kan denger azab kubur merinding, nangis, ini sambil joget. Ya. Nah, itulah ya ma'asyiral muslimin, enggak manfaatnya jika di seperti itu kan. Maka yang ada ya, namanya peringatan supaya takut. Ya, manusia itu diingatkan supaya takut. Bahkan tabiat manusia pertama semenjak lahir adalah takut. Kata Ibnu Hibban al-Busti dalam Raudhatul Uqala, dalam kitabnya Raudhatul Uqala, ketika beliau membahas tentang akal, akal itu ada dua. Ada akal madbu' dan akal masmu'. Akal itu ada yang madbu', yang tabiat, ada yang masmu', ada yang diajari. Jadi akal kita itu ada yang memang tabiat pemberian dari lahir, ada yang memang karena diajari, diberitahu. Itu akal. Akal yang madbu', akal yang tabiat itu bagaikan tanah. Akal yang masmu' yang didengar itu ibarat biji dan air, kata Ibnu Hibban. Kalau kita ingin mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik, dua hal ini harus diperhatikan. Karena ibaratnya dia punya akal madbu'. Apa itu akal madbu'? Bagaikan tanah. Contohnya apa? Rasa takut. Rasa takut itu adalah akal madbu', akal yang tabiat. Jadi sifat tabiat manusia itu penakut. Sifat tabiat manusia itu penakut. Nah, rasa takut ini harus ditanami dengan benih yang bagus, disirami secara rutin dengan air yang bagus. Sehingga watak akal madbu'nya ini akan tumbuh dengan bagus. Yaitu watak takutnya ini akan menjadi takwa. Karena disirami, takutlah pada Allah, ittaqullah wattaqun nar, ittaqullah wattaqun nar, wala takhshawhum wakhshawni. Sehingga rasa takutnya tumbuh, takut kepada Allah. Bahkan diperlihatkan api, api itu panas. Kenapa? Sebagai peringatan. Itu neraka, api itu bagian dari api neraka. Supaya takut terhadap api neraka. Layaknya kita takut terkena api, maka takutlah dari api neraka. Jadi kita sudah dibekali itu. Ya, kata Ibnu Hibban dalam Raudhatul Uqala, dalam mukaddimahnya bahkan, itu demikian. Manusia itu sudah dikasih akal. Jadi akal di Ibnu Hibban ini kan ahlul hadis, bukan ahli filsafat. Sehingga ketika berbicara akal bukan metode falsafah, tapi metodenya ahlul hadis. Akal itu bukan bertanya-bertanya, bukan. Akal adalah semacam indikator, kata beliau. Indikator kalau baik ya baik, kalau buruk berarti sinyalnya akan keluar. Itu akal. Bukan syak, bukan keraguan, bukan bertanya. Di sisi falasifah, akal adalah bertanya. mengidentifikasi dan seterusnya. Sehingga awal ilmu menurut mereka adalah syak. Awalul ilmi asyak menurut mereka. Awal ilmu adalah ragu. Kalau sudah ragu nanti akan banyak nanya. Ketika banyak nanya akhirnya apa? Ya, usil. Jengkeli kalau banyak nanya itu. Tapi kalau orang yang beriman, awalul ilm al-iman. Awal ilmu agama adalah iman. Ada rukun imannya. Ya. Yang enggak boleh bertanya-tanya, kenapa sih harus beriman pada Allah? Wis kamu rukun iman, percayai saja dulu. Kalau masih kecil kan begitu. Nah, itu rukun iman. Dan manusia juga dibekali dengan akal. Nah, akal di sini adalah tadi. Ada yang tabiat, ada yang masmu' yang diperdengarkan. Tabiat itu takut. Ya, ini akal manusia ya, secara tabiat adalah takut. Nah, akal secara masmu'nya adalah ketika diingatkan takwalah kepada Allah, takutlah kepada neraka. Itu demikian. Kemudian akal manusia juga yang matbu' itu contohnya apa? Contohnya malu. Itu malu dari kecil itu manusia pasti punya rasa malu. Masmu'nya apa? Disampaikan. Kalau maksiat malu dong, masa kamu bermaksiat? Ya, ini kan masmu'nya. Itu namanya orang berakal. Orang berakal itu dia bisa menggunakan akal matbu'nya dan akal masmu'nya dengan baik. Sehingga dia akan menjadi baik. Ketika ada keburukan, maka sinyalnya akan berbunyi. Ini buruk, jangan dilakukan. Nah, itulah akal yang sehat. Aqlus sahih, aqlul labid. Akal yang cerdas. Sehingga Rasulullah ketika bertanya, atadruna mal aqyas, kalian tahu enggak orang yang cerdas? Bukan orang yang nilainya dapat 100, nilainya komlut, mumtaz. Bukan. Tetapi mandana nafsahu, yang dia mempersiapkan dirinya lil umuril akhirah, untuk perkara akhirat. Itu orang yang cerdas. Jadi otaknya itu cerdas. Kenapa demikian? Ya, karena sudah diingatkan akal matbu'nya dengan akal masmu'nya. Demikian ya, masyaallah muslimin. Itulah kenapa di sini diingatkan ya adanya peringatan. Nah, Al-Qur'an ini termasuk adalah aqlul masmu'. Akal masmu'. Ya, akal yang diperdengarkan ya supaya tumbuh akal matbu'nya dengan bagus. Karena manusia sudah diberi tabiat penakut. Kemudian apa? Ada lagi yang bisa menyebut? Pemalu, penyayang, pemaaf. Itu tabiat manusia. Fitrah manusia itu begitu. Antum pengin tahu fitrah manusia, lihatnya anak kecil. Anak kecil kan penakut, pemalu, penyayang, pemaaf. Itu anak kecil. Ketika besar hilang sifat dasarnya, berarti gak pernah ada masmu', gak pernah ada yang didengarkan dari nasihat, dari ilmu. Sehingga gak tumbuh, cuma mati. Tanahnya tandus, akalnya tandus. Sehingga ketika besar, bukan pemaaf tapi pembenci. Bukan yang kasih sayang tapi orangnya keras. Bukan orang yang pemalu, justru orang yang gak tahu malu. Bukan orang yang takut, gak ada takut-takutnya kepada Allah. Itu salah asuh. Ya, salah di dalam menyirami daripada tabiat manusia. Karena manusia itu tabiatnya seperti tanah. Tanah itu kan lembut. Kalau dikasih air, lembut. Kalau gak dikasih air, ya tandus. Mati, gersang. Bahkan lama-lama bisa jadi batu atau pasir. Itu kan tanah. Tapi kalau dikasih air, maka dia bisa dibentuk apapun, akan manfaat. Bisa jadikan sebagai dasar untuk menanam, bisa dijadikan untuk gerabah-gerabah dan yang lainnya. Nah, itulah manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di sini afara'aitumun nar allati turun, dan sebelumnya tidakkah kalau melihat, tidak engkau lihat, tidakkah engkau perhatikan, semua itu adalah untuk kita berpikir ini. Berpikir. Berpikirnya bagaimana? Berpikir supaya takut kepada Allah, supaya mensyukuri nikmat Allah. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa mata'an lil muqwin. Jadi yang pertama, Allah ciptakan api, air dan berbagai macam hal itu untuk peringatan. Yang kedua untuk apa? Mata'an lil muqwin, untuk makanan bagi orang-orang yang safar di dunia. Dan semuanya kita musafir. Untuk makanan kita semuanya. Untuk konsumsi kita semuanya. Kata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan yang lainnya, al-muqwin al-musafirin, orang-orang musafir. Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuhan, Allah tumbuhkan berbagai macam sumber air, alirkan sungai, turunkan hujan di berbagai macam tempat, ya, sebagai peringatan bagi mereka dan sebagai makanan bagi musafir. Musafir kita di dunia adalah musafir. Kita di dunia itu musafir. Ya. Waqtarah Ibnu Jarir, dan dipilih oleh Ibnu Jarir, beliau mengatakan wa minhu qauluhum aqutud dar idza rahila ahluha. Ya, dikatakan aqutud dar apabila penduduknya sudah pergi. Wa qala hayruh, berkata yang lainnya, al khay al quwa, yakni al qafr al khali al ba'id min al imran. Ya. Jadi al muqwin diambil dari al khay. Al-Quwa berasal dari sebuah tempat yang jauh dari pemukiman, ya, sehingga dikatakan orang yang safar itu muqwin. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, al-muqwiha huna al-ja'i', makanan bagi orang yang kelaparan, al-ja'i'. Wa qala Laits bin Abi Sulaim al-Mujahid, wa mata'a lil-muqwin lil-hadir wal-musafir liquli ta'amin la yuslihu illa an-nar. Yaitu Allah jadikan sebagai mata'an lil muqwin. Muqwin adalah al-hadir, orang yang tinggal di kota, wal musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Likulli ta'amin, masing-masing dari makanan, la yuslihuhu illa an-nar, tidak akan bisa membuat makanan itu menjadi enak kecuali dengan api, perlu dimasak, dimasaknya dengan api. Demikian diriwayatkan oleh Sufyan, dari Jabir al-Ju'fi, dari Mujahid. Adapun Ibnu Abi Najib belum mengatakan lil muqwin ya'ni al-mustamti'in minan nasi ajma'in, yaitu untuk dinikmati seluruh manusia. Dan demikian dikatakan dari Ikrimah, wa hadha tafsir a'am min ghairi, dan tafsir ini lebih umum daripada yang lainnya. Fa innal hadir wal badi min ghaniin wa faqirin wal jami' muhtajuna ilaiha litabkhi wal istilahi wal idha'ati wa ghairi dhalik minal manafi'. Karena sesungguhnya baik orang yang hadir, yang tinggal di kota, ataupun yang di pedalaman, yang perjalanan, semua itu sangat butuh kepada api untuk memasak, untuk melakukan pekerjaannya, pengerajinan, untuk penerangan, dan berbagai macam manfaat-manfaat yang lainnya. Api, walaupun kita gak suka, tapi manfaatnya banyak. Tanpa api, susah hidup kita. Kalau gak percaya, coba kalau kita Pemalang ini gak ada gas LPG, mumet apa mumet? Mumet. Santri kalau lagi LPG yang 3 kilo itu habis, ya muter-muter mereka nyari. Benar enggak? Iya, itu udah pengalaman. Ya. Pengalaman. Pokoknya setiap minggu itu ada kelangkaan gas LPG, mereka muter-muter sana, cari ke warung-warung untuk cari gasnya. Tanya aja nih sama santri-santri, udah pengalaman cari gas. Ya. Nah, betapa manfaatnya itu api. Walaupun kita enggak senang terkena api, tapi manfaatnya begitu luar biasa. Maka Allah di sini mengajak berpikir kita semuanya mengenai api yang fungsinya dua. Satu sebagai tazkirah, peringatan atas adanya api neraka. Yang kedua adalah sebagai manfaat bagi manusia. Masya Allah, ya. Ini supaya kita bersyukur. Falaula tashkurun. Falaula tashkurun. Tidakkah kalian bersyukur? Maka bersyukurlah, niscaya Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang berkali-kali lipat di dunia, dan insya Allah kenikmatan yang tiada tara nanti di surga. Demikian manfaat, demikian taklim yang kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, ketika kita belajar tafsir, itu kita belajar kalamullah. Ya, jangan buru-buru selesai, karena Al-Quran ini selesai 23 tahun, sehingga kita selesai satu ayat, dua ayat, tiga ayat, kita syukuri. Ya, karena Al-Quran memang turunnya seayat, dua ayat, tiga ayat, lima ayat. Kan demikian. Ya, kita tadabburi dan kita amalkan konsekuensinya. Ya, ini kan pelajarannya tentang air dan api. Ya, manfaat air kita pikirkan, manfaat api kita pikirkan, bahkan fungsinya sudah Allah sebutkan sebagai peringatan bagi kita tentang adanya api neraka dan apa? Sebagai apa? Manfaat bagi manusia. Ya. Kita bayangkan saja kalau enggak ada api. Santri masaknya susah, yang jualan chicken enggak bisa jualan. Kan begitu. Macam-macam pokoknya. Yang pengrajin ini enggak bisa, itu enggak bisa. Usykuru ni'matullah. Syukurilah kenikmatan Allah. Jangan lupakan itu. Dan bukan hanya disyukuri. Ingat, api itu adalah gambaran api neraka yang 70 kali lipat lebih panas dari api kita. Setiap 1 kali lipat dikali lipatkan lagi menjadi 99 kali lipat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamis shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.